Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Smart FM number one business and inspiration radio network. Selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan malam hari ini Anda dalam kondisi yang terbaik. Dan malam hari ini saya sudah bersama-sama dengan Ibu Eli Risman yang cantik. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik banget. Dan ini pasti impiannya kita semua sebagai orang tua, yaitu bagaimana menjadi ayah benar, baik, hebat, dan menyenangkan. Siapa sih yang gak kepengen jadi ayah yang benar, ayah yang baik, dan sekaligus ayah hebat dan menyenangkan? Yep. Kalau dibilang ayahku, ibuku hebat, terus kemudian menyenangkan, kan bangga banget loh. Ya yeah. Kan? Dan itu kan harus diakui oleh putra-putri kita, gak mungkin kita yang mengaku dan melabel diri sendiri kan? Betul. Oke, dan kita juga nanti akan membahas SMS yang terdahulu ya Bu, yang gak sempat kita bahas. Kasian. Ya. Nah, jadi pastikan Anda menyimak kami selama 1 jam ke depan. Oke, okay, Bu Eli, kenapa sih malam hari ini kok tergugah banget ingin mengangkat topik bagaimana menjadi ayah benar, baik, hebat, dan menyenangkan? Apakah ada banyak curhatan para ayah nih? Iya, jadi kan sebetulnya kita merasa sangat terpotong ya, Smart Parents, minggu lalu. Pertama sekali yang mendorong ini adalah banyak dari anak-anak kita, ya, anak remaja kita yang mungkin selain ingin memecahkan persoalan yang dihadapi sekarang, ingin menjadi orang tua yang lebih hebat. Gitu kan ya nak ya, kalian stay tune kan? Nah, dimanapun kalian berada, nah, kalian inilah yang mendorong gitu, dan beberapa curhatan lain, jawaban banyak sekali SMS yang tidak bisa kita jawab, jadi kita mencoba melengkapinya lah hari ini. Selain dari itu, memang kita sadar banget ya, masalah ayah ini sangat genting. Nah, genting, kita sudah agak lama salah dalam mengasuh anak lelaki kita. Jadi kita memproduksi ayah-ayah yang sekarang ini karena banyak hal tidak sepenuhnya bisa memerankan perannya sebagai ayah. Sementara ada beberapa sebab lah ya, budaya masa lalu yang hidup kita seperti di agribisnis masih ya, kerausan ayah memenuhi hajat dan gaya hidup yang luar biasa meningkatnya sekarang, sehingga beliau lelah fisik, lelah jiwa ya. Kemudian jarak antar rumah dan kantor yang terentang, perubahan terlalu cepat terjadi, sehingga tadinya mungkin ayah kosong atau abai atau absen lah katakan dalam pengasuhan anak di tahap-tahap awal. Karena banyak ayah dan orang jangan usah ayah ibu juga menyangka bahwa nanti ajalah, anak saya masih kecil, kenapa sih gitu. Ternyata hari berlari ya, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, anak tiba-tiba remaja ya, serangan gadget yang udah selama ini kita bicarakan. Ayah berada pada satu titik di mana ayah dan ibu sebetulnya, tapi karena kita hari ini bicara dengan tentang ayah, kita bicara ayah berada pada satu titik dia sebetulnya. Hah, jadi bagaimana dong? Apa yang harus gue kerjakan? Nah, tapi otak kiri beliau menahan untuk tidak nampak sedih, untuk tidak nampak panik, untuk tidak nampak untuk nampak in control dan berwibawa. Tapi sebetulnya ayah terus terang gitu ya, dari banyak kasus nggak tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Iya. Jadi ayah se-strong itu ternyata ketika ditanya sejujurnya juga bingung ya. Karena sebetulnya ayah manusia biasa. Oke. Okay. Ayah dulunya juga yang disuruh, karena ayah begini nih. Waktu kecilnya kalau dia jatuh, kalau anak perempuan sih dia anak ayah, Allah sayang. Gitu ya. Kalau anak laki-laki cup-cup. Ya Asep, diam. Ya, anak laki-laki jagoan. Gitu ya, anak laki berani, anak-anak legion. Stop, jangan boleh nangis. Ya, kok baru sih? Kan gitu biasanya anak laki-laki diidentikan kalau kuat, strong itu adalah enggak boleh nangis. Betul, enggak tanpa air mata. Tanpa air mata. Ya, padahal kan kalau waktu kecil mah anak-anak ini biarin aja nangis. Nah, itu aja udah ditahan dari dulu. Dan banyak hal-hal lain. Saya bicara dengan seseorang teman kemarin yang ingin membantu strategic business-nya Yayasan Kita dan Buah Hati. Itu dia bilang, jadi ibu sebetulnya target ibu apa sih? Target ibu orang tua apa? Anak-anak. Anak-anak tapi lewat orang tuanya. Karena kan kita dalam bisnis parenting gitu. Jadi apa yang ditargetkan? Ya, mengasuh baik. Benar baik, menyenangkan, menghasilkan anak yang soleh, yang tangguh, dan ujungnya boleh mandiri, bertanggung jawab, kreatif dan sebagainya, tapi ujungnya bahagia. Oke. Kenapa gitu? Dan yang paling penting apa, Bu? Ayah. Ya, karena banyak sekali ayah tuh dulu anak laki-laki kita harap diasuhkan oleh orang luar. Misalnya saya ambil nggak semua sih ya gitu. Saya ambil contohnya misalnya suku Padang ya. Anak besar sedikit suruhnya ke surau. Komunitas. Nah, komunitas itu sekarang nggak ada. Secara walaupun saya tidak ahli ya, secara sosial budaya, secara antropologi. Kalau tinjauan antropologi dan sosiologis ya, ini ahlinya mungkin harus lebih bisa berbicara dari saya. Ayah itu anak laki-laki itu dibesarkan membutuhkan tribe, membutuhkan suku. Jadi dia mencontoh orang-orang di sukunya itu, bagaimana adabnya lelaki itu, bagaimana lelaki yang berkelompok itu dibutuhkan oleh seorang anak laki-laki, dan itu udah nggak ada. Kalau misalnya suku Padang tuh sampai kebiasaan disuruh merantau bagus sih. Apabila anak pergi merantau, iu beli, belanak beli, ikan apa beli dahulu. Kalau engkau pergi merantau, saudara cari apa cari, induk semang cari dahulu. Lagunya juga bunyinya begini mbak. Merantaulah denai dahulu sayang di kampung Paguno Balu. Waduh, keren banget ini. Jangan-jangan dulu punya album lagi. Masih merantaulah saya dulu di kampung saya belum keperlu, belum dibutuhkan gitu. Nah jadi ini ya yang harus kita mengalami rekonstruksi. Dengan semua tantangan yang dihadapi oleh ayah sekarang. Sebetulnya ayah itu kasihan. Justru posisinya sekarang dalam kondisi yang kasihan ya. Bu, ini saya tertarik banget ya. Kan biasanya ayah itu kan digambarkan seorang yang strong, seorang yang kuat, seorang yang pokoknya bisa segalanya. Iya, Mbak. Sampai bingung gitu loh mau melakukan apa, memerankan apa dia sebagai seorang ayah itu bingung. Kita balik dulu ya ke ini ya sebelum kita jawab pertanyaan itu. Kita mudah-mudahan sempat ya menjawab pertanyaan yang ada malam ini. Gini ya, ayah yang benar itu ayah yang sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Ya, ayah itu penanggung jawab utama ya. Ayah yang menentukan segala sesuatunya. Karena apa? Karena kalau gak ada sperma gak akan pernah ada manusia itu. Jadi sel telur gak mungkin membuahi diri sendiri. Iya. Benar kan, coba dari situ dulu kenapa tadi ayah harus kuat. Kan mbak tanyanya gitu ya. Mungkin juga itu pertanyaan dari semua orang ya gitu. Ayah itu harus kuat, ayah itu. Lah iya, sperma itu mbak sekali muncrat ratusan juta. Cuman satu sperma ayah yang sangat kuat, yang ekornya sangat kencang berlari, mengalahkan jutaan yang lainnya itu. Dan dia tidak kenal lelah gitu ya jalannya itu, dan tak berhenti sampai dia menang. Jadi emang karakter ayah itu sama karakter spermanya. Harusnya anak laki-laki kita didik seperti itu. Kita memberi dia bencana karena memudahkan hidupnya. Jadi ternyata kemudahan itu tidak selalu berujung baik ya? Iya mbak, gak tahu ya ceritanya tentang kupu-kupu. Oke, nanti diceritain. Kita break dulu sambil kita memberikan kesempatan buat smart listener untuk mengomentari atau merespon atau Anda punya pertanyaan seputar peran ayah dalam pengasuhan. Ini lanjutan dari minggu yang kemarin ya. Kita akan sambung kembali smart listener dan kita akan kembali setelah jeda dan satu buah lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Smart Parenting untuk generasi cerdas. ...95,9 Smart FM number one Business and Inspiration Radio Network. Oke, Smart Listener, kita kembali lagi dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Eli Risman. Tapi kita malam hari ini adalah bagaimana menjadi ayah benar, ayah baik, ayah hebat, dan sekaligus juga ayah menyenangkan. Iya. Ya? Bu Eli tadi kan sempat sebelum kita jeda, Ibu mau memberikan satu ilustrasi soal kupu-kupu nih. Iya. Apa hubungannya kupu-kupu dengan sama ayah? Silakan. Iya, jadi gini, seorang ibu suka sekali memperkenalkan alam kepada anak. anaknya. Jadi dia selalu setiap pagi bawa anaknya itu ke halaman rumah saja, sama sekeliling rumahnya, pepohonan perdu, pagar yang dari tumbuh-tumbuhan. Terus dia bilang, lihat ini sarang laba-laba gitu. Suatu hari pendek cerita, dia memperkenalkan, lihat ada kepompong mulai bergantung di pohon rambutannya gitu. Nah terus kemudian dia tunjukin, lihat tuh kan, ini namanya kepompong, ini tadinya ulet. Carilah mereka ulet, contohnya ulet ya. Terus dicari sama ibunya di buku. Dia bersengaja benar untuk mengajar anaknya. Ulat menggigit daun, kata ibunya. Terus ada kan buku yang gambar daunnya udah mulai berlubang, iya, digigit. Ya. Nah terus lama-lama jadi kelompong begini, kepompong. Nah nanti, kata ibunya, di dalam itu si ulat lagi berubah. Namanya metamorfosa, dikilahkan istilahnya. Menjadi kupu-kupu. Hah, kata anak, iya, kuasa Allah, kata ibunya. Udah, nanti dia, bagaimana caranya dia keluar, kata si anaknya. Nanti dia bergerak, wow, ke kiri, ke kanan, benjol, ke kiri, benjol, ke kanan, kata ibunya. Nanti dia toreh, kalau kakinya udah kuat di dalam, dia toreh, robek lah kepompongnya, jadi tipis, jadi dia bisa robek. Nah, kakinya keluar, terus ada bukunya, diceritain lagi lewat buku itu, nih, kakinya keluar gini. Udah, setiap pagi, setiap sore, si anak ini pergi sekolah, lihat kepompong, pulang, lihat kepompong. Dia pengen banget lihat itu, lihat robek dan kakinya keluar. Nah, satu hari dia lihat bener robek. Dia teriak lompat-lompat, girang banget. Tapi ibunya lagi gak ada di rumah. Jadi dia lihat lagi situ, lupa makan, lupa ganti baju. Nah, pas keluar begitu, kok kasihan banget ya gitu. Mana sempit, kakinya keluar, gak bisa gitu ya. Dia bantu robekin. Jadi keluar kupu-kupu terbang, keren banget. Dia menatap, kan kupu-kupunya belum terbang tinggi sekali ya. Wah, dia girang banget. Nah, ternyata kupu-kupu yang dibantu sama anak ini hidupnya gak lama. Karena dia tidak mengalami perjuangan yang dibutuhkan untuk dia hidup lebih lama. Itu diceritain sama ibunya. Karena diamati lama-lama kupu-kupunya kok cepat sekali mati. Terus ibunya bilang, tuh kan orang harus lewatin. Itu memang proses yang harus dilalui oleh kupu-kupu untuk menjadi kupu-kupu yang kuat, cantik, yang sayapnya kuat, yang bisa terbang tinggi, yang bisa hinggap kemana-mana gitu. Jadi what is the lesson learned? Sekarang kita udah lama cenderung memanjakan anak lelaki kita. Jadi dia tidak mengikuti ya? Dulu perjuangan sperma. Kita jadi cenderung memberikan kemudahan. Iya, memudahkan hidupnya. Jadi kita beri dia beban gitu. Kita jadikan dia Peter Pan. Orang yang sangat nyaman masa kecilnya di rumahnya. Ya, jadi dia dengan mainannya, dengan kamar AC-nya, dengan apa yang diminta mau, dengan segala macam. Bahkan zaman-zaman dulu banyak ibu-ibu yang sekarang parubayanya suka krisis, ngingetin dulu, oh sebetulnya aku bisa. Itu kan salah satu ciri parubaya. Maaf lompat-lompat, tapi ini perlu. Duh, aku sebetulnya bisa tuh kayak Ola jadi penyiar. Ini kenapa begini? Habis sih dulu. Yang dipentingin anak laki-laki tuh, lihat tuh anak laki-laki yang dimanjain tuh, jadinya kayak gitu. Mendingan juga aku. Nah, itu banyak sekali tuh kasus-kasus yang seperti itu, yang karena anak-anak laki-laki diutamakan, diberikan kiriman belanja, kalau perlu jual sawah, pergi sekolah ke kota gitu ya. Anak perempuannya ditekan karena anak perempuan ujungnya ntar ke dapur gitu. Nah itu ternyata nggak berhasil itu tadi. Jadi kita mengalami kekeliruan, satu di antara kekeliruan yang harus kita akui, karena dendam positif. Dulu emak bapaknya susah, dia kepengen anaknya nggak susah. Itu dendam positif, positif kan, tapi dendam. Ya, jadi sekarang dia kasih kemudahan, tapi kemudahan itu unlimited, terlalu banyak dan terlalu mudah untuk didapat. Okay. Kupu-kupunya nggak tahan lama terbang. Karena ingin memanjakan, ingin memberikan kesenangan lah. Mungkin sebenarnya tujuannya bukan memanjakan sih, bu. Katanya ingin membahagiakan betul, anak. Betul, betul. Nah, nggak salah, cuman too much. Tanpa mikirkan nanti akibatnya apa. Itu karena pengasuhan kita tidak proyektif. Bu Eli, kita coba ke SMS dulu ya. Baik. Ada Ibu Andita di Padang. Ini mengkonfirmasi apa yang Ibu Eli sampaikan. Bu Eli, saya punya pengalaman persis seperti yang Ibu ceritakan barusan nih. Bahwa anak saya, anak laki-laki saya, usianya 15 tahun. Iya. 15 tahun ini sudah kelas 1 SMA, Bu Eli. Kelas 3 SMP itu pernah mengalami kecelakaan karena ayahnya udah kepingin banget memberikan motor, karena anaknya ini ngotot minta dibelikan motor. Dan hasilnya anak saya itu sampai patah kakinya dan sempat tersendat ketika mau masuk ke SMA. Ini pelajaran penting buat saya, Bu. Terima kasih diingatkan sekali lagi malam ini. Sama-sama, Ibu. ayahnya ngeliat, iyalah anak laki-laki aku tuh mesti keren gitu. Yeah, bukan hanya keren Mbak, sebetulnya saya paham ya, di lingkungan saya juga ada. Maksudnya ayah biar lebih cepat. Oke. Okay. Gitu ya, dan lucu kan gitu lihat anak kelas 5 udah naik sepeda motor, kakinya belum nyampe ke bawah. Anak itu belum siap, jago-jagoan, kendalinya dia belum senang. Emosinya juga belum. Iya, dan tadi yang ngebut dia pakai Instagram ya, dia lempar masukin Instagram, nabrak orang. Akhirnya ibu ayahnya nyogok biar nggak kena masuk penjara. Ini kalau kata orang Indonesia, masih untung kakinya yang patah, mohon maaf gitu ya. Iya, belum masih nyawa untung. Belum nyawa yang melayang. Iya, benar. Oke, kita coba ke SMS yang lain ya, Bu. Ini ada, malam Bu, saya terima kasih sudah dibacakan pertanyaan saya. Anak tunggal saya pria 18 tahun. Ya. Sekolah di internasional, Bu. Prestasi akademisnya baik gitu kan. Tapi hari ini saya kesulitan karena dia pernah menyukai sesama jenis. Ya, dan diakui olehnya. Masih agak sulit sih menghilangkan semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Ini SMS yang minggu lalu, tapi kayaknya belum tuntas juga. Dijawab ya, baik. Apa-apa. Saya ikut prihatin ya, Bu. Jadi inilah, Bu, pelajaran besar bagi kita. Bukan hanya ibu saja, Bu. Saya ingin sekali menyampaikan, memanfaatkan teman kita ini bertanya. Bapak Ibu, kampanye lesbian, gay, bisex, transgender dimulai pada anak SD sekarang. Gitu. Jadi kekeliruan kita adalah karena kita tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Jadi akhirnya gitu loh, kita hanya fokus pada akademis mata. Anak-anak ini terlalu stres, mungkin masuk sekolahnya terlalu cepat, beban pelajaran berat ya. Otaknya tidak bisa mencerna, dia pulang ke rumah dia enggak ngerti ibu bapaknya marah, habis itu disuruh les lagi sehingga otak itu enggak ada istirahatnya, enggak ada jedanya. Gitu ya. Nah, kemungkinan besar terpapar pada pornografi atau ajakan-ajakan yang seperti itu. Luar biasa websitenya, luar biasa komiknya, luar biasa gamesnya, luar biasa tentang ini. Itu satu paket dengan pornografi. Saya harus berani mengatakan ini karena saya pikir ini ancaman buat anak Indonesia. Dan Bapak Ibu harus tahu banget, ini ancaman buat keayahan masa depan dan keibuan masa depan. Bagaimana keluarga Indonesia ya kalau banyak anak. Ini untuk ibunya mengenali. Kan banyak orang tuh tidak mengenali. Terus kemudian pada saat mengenalinya sudah kadung, dan memang ini susah karena ini melibatkan emosi. Jadi tidak gampang. Akhirnya karena udah tidak tahu apa-apa, mereka jawabnya begini, ya sudahlah, memang nasib anakku begitu. Emang udah takdir anak saya. Takdir anak saya. Istighfar ya, astagfirullahaladzim. Nah, jadi Bu gitu, ini gak mungkin menurut hemat saya, ibu selesaikan sendiri. Mohon maaf ibu ataupun bapak yang bertanya ini, tidak mungkin saya jawab lewat siaran radio. Bapak ibu membutuhkan konsultasi khusus, silakan datang ke Kemang Medical Care. Ya, yang penting sekarang, yang saya bisa jawab sekarang, ibu dan bapak duduk berdua ya, merundingkan, coba lihat ke belakang, bapak ibu kurangnya di mana ya, kelirunya di mana ya bu, pak, bapak ibu tuh berhutang apa pada anak ini. Ya, berhutang waktu kah, berhutang perhatian kah, berhutang kasih sayang kah? Banyak sekali kita berhutang pada anak kita sebenarnya. Ya, dan kita enggak bayar-bayar. Kalau ada debt collector aja udah bukan tonjokan yang dikasih itu. Ya. Jadi gitu, itu Bapak Ibu bayar dulu, minta maaf sama anaknya, pelan-pelan apabila situasi kondusif katakan, tanyakan apakah menurut anaknya itu benar. Masalahnya anak-anak Mbak, karena udah begitu adiksinya, terangsangnya, enggak mungkin melakukannya lawan jenis. Jadi melakukannya sejenis. Sekarang cairan di otaknya sudah keluar mengiyakan hubungan itu gitu loh, karena dopaminnya udah keluar ya, yang menaikkan berah, yang oksitosinnya, kelengketannya udah keluar, norepinefrinnya sudah keluar, yaitu menyukai ciri-ciri tertentu dan segala macam sifat-sifat dari masing-masing hubungannya. Jadi mereka secara hormonal sudah terikat. Nah, itu yang mesti harus dipisahkan. Tidak bisa, kita harus bekerja sama bahkan dengan orang tua dari yang temannya itu. Baik, selanjutnya kita masih akan membahas SMS-SMS yang sudah masuk, dan kita juga nanti akan menggali mengenai bagaimana menjadi ayah yang benar, baik, terus kemudian hebat dan menyenangkan. Baik, ya. Kita kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Yeah. 95,9 Smart FM, number one business and inspiration radio network. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting bersama dengan Ibu Eli Risman. Bu, dibukakan lagi dong kepada kita gitu ya, mungkin para ayah juga ingin tahu lebih dalamnya gitu. So, sebenarnya gimana sih menjadi ayah yang benar, baik, kategorinya seperti apa? Yang hebat dan menyenangkan itu seperti apa? Silakan Bu. Jadi, teman-teman sekalian, ini kan usulan saya ya, ini pandangan saya. Teman-teman boleh menimbangnya, menyesuaikan dengan dirinya, boleh tidak setuju juga. Menurut saya, yang pertama sekali dalam kondisi apapun, seorang ayah itu haruslah berfungsi sebagaimana dianjurkan di dalam kitab suci kita masing-masing. Harus ada ketakutan kepada Allah untuk memerankan peran kita sebagai ayah, betapapun sulitnya ayah-ayah sekarang. Saya paham banget gitu loh, dari secara ekonomi, finansial, rumah, transport, biaya hidup anaknya lah dan keluarganya, itu luar biasa beratnya. Tapi satu, bahwa fungsi ayah bukan hanya itu. Jangan bilang kamu jaga anak, saya mencari uang. Enggak bisa. Ya. Karena kalau saya ambil dari Quran ya Mbak, kita contohlah Nabi-Nabi. Di dalam Quran itu saya tidak faham tentang kitab lain, teman-teman boleh membaliknya sendiri ya. Tapi saya belajar dari teman-teman saya yang berbeda agama sekalipun gitu loh. Peran ayah itu luar biasa. Sekarang misalnya teman-teman dari gereja Bethel itu punya gerakan ayah sepanjang zaman dan pakai gelang putih. Nah dalam Islam itu Nabi-Nabi kebanyakan, Islam itu perintah dan pengasuhan anak itu di tangan ayah. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilikan agama ini untukmu. Jangan mati kamu kecuali dalam keadaan kamu muslim. Lukman bilang, jangan mempersekutukan Allah. Sekarang coba kita, gak sengaja. Ayah dan ibu, kita orang dewasa termasuk Eli Risman, suka mempersekutukan Allah gak sengaja. Artinya sampai waktunya untuk menyembah Allah, asik sama gadget. Nunda. Masih lihat nonton TV. Iya kan? Jadi biar gak munafik gitu loh. Ya, saya melakukan kesalahan itu juga. Semua di dalam kitab, dalam Al-Quran maupun di dalam Injil, itu ada tentang Yosef. Ya, Yusuf. Ayahnya Yakub. Waktu mereka kehabisan pangan dan kemudian mereka harus kembali ke negeri di mana Yusuf memerintah, ayahnya bilang begini, kalian masuklah dari pintu gerbang yang berbeda. Artinya ayah mengajarkan apa? Ayah tadi mengajarkan strategi. Jadi banyak sekali yang dipelajari oleh seorang anak harusnya dari ayahnya, gitu ya, sampai strategi hidup. Jadi ayah itu gak bisa tidak, haruslah menjadi teladan terus menerus dengan dia mengendalikan dirinya dan konsisten. Itu ayah benar. Jadi ayah benar itu harus ada ketakutan pada Allah dan memenuhi perintahnya untuk memainkan perannya sebagai ayah itu. Ya. Disinilah Indonesia membutuhkan revolusi pengasuhan, mengembalikan ayah pada posisinya. Jadi kalau Pak Anies Baswedan, ya dalam satu dan dua berita yang saya baca, jadi bikin dirjen khusus pengasuhan, maka letak pemberdayaan ayah adalah harus pada poros. Harus jadi sentral, yaitu ayah, ya ayah seperti Pak Anies mungkin dan ayah-ayah lain yang hebat gitu. Jadi kita harus sekarang menguatkan peran ayah dengan merubah pola pengasuhan anak lelaki kita, ya, supaya mereka seperti sperma yang menciptakan dia. Jiwanya itu mesti harus seperti itu. Ya, artinya kalau dia kita kasih sayang, iya, boleh menangis waktu kecil, iya, ya, tapi diajarkan tanggung jawab, diajarkan mandiri, ya, diajarkan untuk taat, ya, diajarkan untuk baik, yaitu bekerja dengan cara kerja otak. Itu yang kita mau bahas berikut. Ayah yang baik adalah ayah yang otak kirinya, ya, ayah sadar bahwa kualitas otak kirinya itu dibutuhkan oleh anak. Udah berkali-kali kita bahas caranya bagaimana. Gampang. Kadang-kadang orang bilang, ya gini caranya gimana dong Bu, gitu ya. Gini Pak, 2 kali 10 menit fokus. Kapan? 10 menit pagi, 10 menit malam. Kalau Bapak udah bisa mulai dengan 10 menit, pasti akan berlanjut. Bapak gak tega dan Bapak menikmati. Tapi 10 menit itu tanpa gadget. Tanya apa yang dirasa anak. Dengarkan 2 telinga lebih banyak daripada 1 mulut. 10 menit itu bisa sangat berkualitas apabila ayah mulai mendengarkan perasaan anak perempuan dan anak lelakinya. Tahu kenapa pentingnya Mbak mendengarkan perasaan anak laki-laki? Adalah karena nanti ketika dia besar, dia bisa mendengarkan perasaan orang di sekitarnya, termasuk calon istrinya, pacarnya, atau terutama nanti istrinya dan ibunya. Ibunya di hari tua sangat membutuhkan anak laki-laki yang mendengarkan perasaan. Ayahnya juga di hari tuanya. Jadi 10 menit ini asal tahu bagaimana caranya. Jadi gimana nak? Oh jadi kamu capek sekali. Yang mananya kamu capek nak? Oh kamu kesal sekali. Kenapa rupanya temanmu tuh? Perasaan. Pokoknya kata kuncinya Bapak perasaan. Digali perasaannya, iya, seperti apa, iya, gitu ya. 10 menit pagi, 10 menit sorry. Lalu ayah pulangnya malam itu yang pagi dengerin anak supaya berangkat itu anak lepas dari rumah gak punya beban emosi. Jadi dia sepanjang harinya itu bisa bermanfaat, ya bisa bergembira menikmati harinya. Tapi kalau hari pagi itu, kita bicara ayah saja ya, ibu kalaupun dia menekan ya ayah bisa betulin lah ya. Tidak menyelesaikan masalah emosi anaknya, sepanjang hari berdampak. Yang malamnya ayah cuman penting selain bertanya apa yang terjadi tadi, nak bagaimana perasaanmu hari ini, ya ayah berbagi pengalaman. Terutama untuk anak-anak di atas usia 7 tahun. Pengalaman apa yang harus diajarkan? Ya apa tadi? Contohnya gini, ayah tadi ketemu orang yang mau menolong ayah. Ya. Jadi dia bawa ayah ke kantor ayahnya. Tuh ayah pikir kok gampang sih kita pergi kantor ini, gampang lah pak, ada jaringannya dari atur-atur. Terus waktu sampai ke kantor itu, ayah bingung ya kok gini, gampang banget sih ini orang. Terus pas dia lagi pergi, ayah tanya sama sekretarisnya, ini saya mau ketemu Pak Menteri, bagaimana mungkin ya Bu bisa cepat begini? Yang bawa bapak itu anaknya. Jadi misalnya hal-hal yang kayak begitu, keberhasilan, kekecewaan, sedih, cerita tentang macet, ketemu orang di kereta api atau di bus, apa saja cerita ayah selalu menarik. Oke. Bu, coba diulangi bagaimana memulai bertanya, menggali perasaan tadi. Nah, jadi misalnya gini, bagaimana nak, enak gak hari ini mau berangkat sekolah? Ada yang kamu rasakan gak enak atau beban atau apa? Coba kamu baru cerita sama ayah apa yang kamu rasakan nak. Iya kan, soalnya perasaan sekarang nih mbak lagi mengalami deraan luar biasa karena tekanan teman sebaya, beban pelajaran gitu, di rumah gak merasa dimengerti. Kenapa perasaan para ayah gitu ya, panjang tadi saya udah sebutin, karena perasaan membuat seseorang berharga. Kalau perasaannya tidak diterima, orang merasa seluruh dirinya dari ujung rambut ke ujung kaki gak diterima. Jadi dengan bapak bertanya perasaan hari itu saja, anak merasa berharga. Gilanya bokap gue loh ngertiin gue banget deh. Tuh, ngertiin gue itu yang penting sekarang ini. Nah sore, ayah menunjukkan perhatiannya dengan berbagi apa pengalamannya. Karena cerita ayah adalah cerita kehidupan. Dengan tahapan perkembangan anak yang dia perlu identifikasi dari ayahnya. Karena dari cerita ayah menunjukkan sikapnya, dari cerita ayah menunjukkan pandangannya, dari cerita ayah ingin berbagi dengan anaknya. Banyak sekali, walaupun cerita itu 10 menit. Lain kali kita sambung lagi nak. Tapi kalau ajak mbak, malam ini 10 menit saja, 10 menit saja, tapi hari ini, besok, hari ini saja, hari ini saja seminggu, baru sebulan, ya kan? Bayangan akumulasinya daripada ngomong 10 menit terus seminggu gak ngomong-ngomong. Bu Eli, ini ada SMS dari Damar gitu ya. Oke. Dari Damar, nanti kita jawab setelah break, tapi kita bacakan dulu SMS-nya. Baik. Damar usia 17 tahun. Hai Damar. Luar biasa ya. Bu Eli, saya tuh kepengen banget deket sama ayah ya, tapi ayah saya itu gak suka ngobrol. Setiap kali saya memancing perbincangan, ayah saya selalu, sudah ayah capek. Jadi saya memilih untuk tidak mengajak ayah ngobrol. Nah, belakangan ayah saya mengalami sakit, sakit gula Bu, sampai dirawat di rumah sakit. Saya bingung ya, saya mau ngapain gitu. Ketika mendampingi ayah, saya harus melakukan apa dan saya harus ngomong apa? Mohon masukannya. Damar, kalau dekat sama ibu peluk. Ya, nanti kan Damar harus berjuang untuk menjadi ayah lebih baik ya nak. Jadi begini sayang, jadi pertama Damar harus merendahkan dirinya. Itu persyaratan kalau kita ngomong sama orang tua. Rendahkan dirimu, rendahkan suaramu, bicara baik-baik. Dalam bicara baik-baik ini nak, kamu tanya, gunakan kalimat bertanya. Ya ayah capek ya, tapi aku rindu sekali ngomong sama ayah. Ayah kan ayahku, kapan ya ayah gak capek supaya aku bisa memanfaatkan waktu itu. Itu nak, udah diamin nak ya, karena dia akan mengolahnya. Jadi kalau ayah gak jawab sekarang, aku tunggu besok kali ya. Udah tinggal. Jadi bilang ayah, kalau ayah gak mau ngomong sama aku mau ngomong sama ayah sebentar, ayah mau gak dengerin aja. Terus kamu sampaikan apa yang kamu alami hari ini saja di sekolah. Terus tanya lagi. Jadi emang kalimat bertanya sama, pendapat ayah bagaimana ya. Jadi kamunya nak yang aktif. Ya di belakang itu kamu coba cari, kenapa ya nak ayahmu begitu? Dulu kakekmu bagaimana ya? Karena pengasuhan itu buah hati ibu nak diturun-temurunkan. Di otaknya nak terjadi sambungan-sambungan yang sangat tebal sehingga menjadi kebiasaan. Itu kebiasaan itu harus kamu putuskan, kamu dobrak dengan kamu yang sekarang harus mulai aktif kepada ayahmu. Sekarang di rumah sakit ya nak, jadi kamu bilang ini, sakit ya, di bagian mana di tubuh ayah terasa gak enak? Kamu bertanya tentang perasaan tuh nak. Jadi kadang-kadang Damar dan Damar-Damar lain yang mendengarkan ibu hari ini nak, gunakan kalimat bertanya dan tanyakan perasaan. kalau supaya nak lama-lama beliau yang akan menanya kepadamu tentang perasaanmu. Selamat berjuang ya nak, berbaktilah pada ayahmu. Dia bukan tidak sayang sama kamu nak, tapi dia tidak tahu bagaimana mengekspresikannya dengan kata-kata. Ibu yakin banget. Ini juga permasalahan yang sering dialami oleh ayah-ayah lain ya. Bukan tidak sayang tapi gak tahu mengekspresikannya, ngomongnya mulai dari mana gitu. Bilang kasihan. Bu Eli, kita masih punya satu sesi lagi. Oke, Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Parenting. Kami kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Iya, baik Smart Listener, kita masih bersama-sama lagi dalam Smart Parenting. Ya. Sekarang mau dilanjutkan lagi. Silakan Bu Eli. Iya, ingin bercerita sedikit pada teman-teman Smart Parents tentang ayah menjadi pelatih emosi. Saya mengenal seorang anak yang luar biasa sangat emosional, enggak tahu apa yang terjadi di otaknya. Dan hebat sekali anak itu sekarang ya, ketika dia usia 20 tahun lebih gitu ya. Pemarah, banting-banting apa segala macam ya. Tahu kenapa? Karena ayahnya pelatih emosi. Caranya ayahnya mencari tahu apa sebabnya. Kemudian mulai mengajarkan dia main Lego. Dari Lego yang sederhana sampai Lego yang hebat. Habis itu olahraga dari segala macam cabang olahraga. Menjadi atlet. Untuk mengalirkan emosinya itu. Kemudian asal udah capek main olahraga, si ayah duduk. Sama-sama berkeringat. Minum sama anaknya dan bercerita. Mengharukan sekali. Terus begitu. Lalu apalagi mengajak dia beribadah. Habis beribadah, ayahnya duduk lagi. Nggak lama, 5-10 menit. Dia bercerita lagi. Dengerin lagi anaknya. Terus kemudian dia mengajarkan hafal Quran. Jadi anak ini sekarang tumbuh menjadi laki-laki yang sangat terkendali, sangat sabar, sangat memahami orang lain, ya, dan sangat tangguh. 30 juz bersih ayahnya sendiri. Jadi kalau satu orang bisa, kenapa ayah lain nggak bisa? Ada pepatah Arab Pak bilang menjeda wajada. Semua orang yang bersungguh-sungguh itu yang berhasil. Itu yang tadi ayah baik ya, karena otak kiri ke otak kiri. Ya, dan otak kiri ayah juga. Jangan lupa dibutuhkan oleh anak perempuan. Dia juga akan bisa melatih anak perempuannya. Sekarang ke ayah hebat. Ayah hebat adalah ayah yang involved sehari-hari. Gak bisa pagi ya sore. Saya teringat sekali waktu anak-anak saya masih kecil. Kan kita sibuk banget ngasih anak mau sekolah semua. Tiba-tiba anak saya mau pakai baju, kancingnya copot. Saya nasi goreng di atas penggorengan. Terus kata Pak Risman begini, waduh gimana, di mana letak jarum? Kata ayahnya, ya, biasa di laci mesin. Saya bilang gitu. Ayahnya ngambil benang itu, terus ngambil, dia panggil anak-anak perempuan. Lihat cara ayah memasang kancing. Dan dia pasangin kancing baju anaknya. Lain kali kalau copot, besok, dia bilang nanti sore, besok atau nanti sore, cari baju lain yang copot kancingnya, ayah ajarin pasang kancing. Mungkin ayah sekarang gak bisa begitu. Maksud saya gitu, tidak bisa masang kancing, terlibatlah pada sesuatu yang lain. Jadi ada bersama-sama gitu dalam ketergesaan pagi itu. Jangan ayah hanya mengurusin bersihin sepeda motor dan sebagainya. Gitu. Siap mengantar aja gitu. Siap mengantar aja. Ya, tadi kan kita udah 10 menit pertama itu ya. Jadi ayah kelihatan gitu loh, terlibat sehari-hari ya. Kalaupun ayah gak sorenya nanti gak bantuin bikin PR, baca koran dekat situlah. Ngetik dekat situlah. Sekali-sekali nimbrung lah. Yang mama gak ngerti bisa tanya sama ayah lah. Jadi kebersamaan itu dan keterlibatan itu yang bisa ayah rumuskan lah ya. Tapi ada. Yang paling penting ayah ada tadi. Satu, ayah jangan hadir secara fisik saja. Ayah hadir secara emosi yang menyapa tadi itu yang 10 menit pagi 10 menit sore. Dan ayah hadir secara spiritual tadi. Karena satu kali saja Nabi Yakub itu bilang sama Yusuf, ingat Tuhanmu adalah nomor satu. Dia terlempar ke dalam sumur kemana-mana. Dia ingat Tuhannya dan dia tahu Tuhannya akan menyelamatkannya. Jadi gitu loh, kata-kata satu kali itu diingat sama anak. Misalnya begini, kenapa sih kamu master sekarang, anakmu umur 10 bulan? Saya bilang sama anak perempuan saya. Terus dia bilang, ya ma, mumpung sekarang dan ini setuju sama suamiku. Ya kenapa sekarang nak? Nak, karena ayah bilang ma, ayah mau kami jadi dokter atau double dokter. Kalau aku gak cicil sekarang dan aku bisa membuktikan pada ayah bahwa aku jadi master, aku takut ayah gak sempat lihat aku jadi master. Ayahnya cuma ngomong satu kali, tapi anak itu ingat bapak dan dia berusaha mewujudkannya. Sekarang udah selesai master, dia bilang sama ayahnya, ayah sekarang 63 ya ya. Tapi aku pelan-pelan ya ya, aku besarkan si bungsu dulu. Aku pursuing my PhD. Walaupun mereka jadi ibu. tidak mau jadi master atau dokternya untuk jadi apa-apa, untuk jadi ibu. Tapi dia kepengen mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh harapan ayahnya. Satu lagi, anak saya bekerja dengan saya. Dan dia sangat menolong gitu, sangat membantu. Karena dia ikut parenting sejak di SMP di Amerika. Kemudian dia suatu hari minta saya berhenti. Minta berhenti. Dia bilang, kenapa? Ma, aku udah sekian tahun memenuhi harapan mama. Sekarang aku ingin memenuhi harapan ayah. Apa nak? Aku mau kerja di perusahaan internasional. Karena ayah minta aku bekerja di perusahaan internasional. Satu kali saja ayah ngomong ya, tapi dampaknya buat anak perempuan ayah, dia ingat terus kata-kata ayah itu. Karena kata-kata ayah itu pendek dan langsung masuk ke dalam diri anak. Ya, jadi ya, jangan hanya mendekapnya ya, tapi juga berkatalah dengan emosinya, dengan harapan dan dengan perasaan. Satu lagi Mbak sebelum saya menjawab, yang menyenangkan. Bercengkrama misalnya gini ya. Ih, kakek, kata cucunya. Jangan gitu lah, kena keringatnya. Oh, kamu enggak tahu ya, teman-teman kakek SMS kakek dia bilang, "Aduh, Pak Risman, kok keringatnya wangi banget?" Ih, bohong. Terus dia tanya, "Nek, benar ya keringatnya kakek wangi ya?" "Yang benar aja," terus berkata. "Yang benar aja." Kata kakeknya, bibir kakek juga dipuji sama orang. Karena bibir kakek itu pernah pakai lipstick separuh biru, separuh merah. Tuh kakak gitu ya. Berbagai macam cara gitu ayah bisa lakukan, kakek bisa lakukan kepada anak dan cucunya yang membuat cucunya itu ketawa dari hal-hal yang sepele. Ya, pindah mobil ya, terus disapu bersih tuh yang parkiran ya, siram air, kasih cabut colek. Terus meluncur di situ ayah sama anaknya bareng-bareng. Seru tuh. Iya. Ya, itu pun tidak akan pernah dilupakan jadi nenek di rumah main saya. Siraman. Iya. Enggak laku nenek, enggak laku. Yang laku kakek. Karena kakek yang bisa fun. Bu Eli, kita coba ke SMS ya. Sudah banyak baik, juga ya, dan SMS yang minggu lalu kita bahas ya. Ya. Oke, ini SMS dari Imelda. Terima kasih Imelda di Semarang mengirimkan SMS. Ibu, saya usianya 12 tahun. Ayah saya sibuk sekali bekerja ya. Sabtu minggu juga seringkali keluar kota. Nah, gimana ya Bu caranya supaya ayah saya itu ya seperti yang Ibu ceritakan? Imelda, nenek gak sangka lah kamu dengar Smart Parenting sayang. Masya Allah, ini memang luar biasa Mbak. Yeah. Sekarang kami menemukan anak-anak datang ke klinik remaja dengan dirinya sendiri tanpa dibayar orang tuanya. Hebat sekali dan mengharukan. Imelda, jadi pertama kamu berdoa ya supaya ayahmu diringankan bebannya, supaya dia fokus menyelesaikan tugas-tugasnya yang banyak itu. Yang kedua ya, kamu kalau dekat sama ayahmu pegang tangannya, sandarkan pipimu ya, bilang ayah, ayah, aku sayang ayah gitu nak. Anak perempuan lebih sangat menyentuh ayahnya. Terus pegang tangannya rapat-rapat ke dadamu, terus kamu bilang, ya aku pengen sekali main atau bercerita sama ayah 10 menit aja. Ayah gak terganggu lah 10 menit. Ya. Ah, ya. Gitu, nak. Ketiga, yang kalau kamu bisa bikin itu pancake, ya. Atau susu coklat. Atau makanan lain, nek. Goreng pisang. Goreng tempe juga boleh, ya. Kamu goreng tempe, kan. Kan ayahmu lagi sibuk, kan, nak. Terus kamu bawa tuh goreng tempenya. Bilang, ayah lagi sibuk, ya. Ini aku bikinin goreng tempe, pisang goreng, rebus singkong. Itu sangat mudah buat anak 12 tahun. Apalagi kalau kamu bisa bikin yang lebih hebat. Jadi maksud nenek, kasih ayah perhatian. Kadang-kadang nak, untuk kita mendapatkan kita harus memberi lebih dulu. Coba dulu ya sayang ya. Nanti bikin hati ayahnya luluh. Karena kamu harus jadi si buah hatinya. Bu, ini saya Eza Bu. Saya punya penyakit divonis dokter kena retinitis pigmentosa. Dan aduh penyakit, nak, apa itu? Penyakit mata saya ini. Oh, retina. Ya, saya dulu pigmentnya. Jadi korban bully dari teman-teman waktu zaman saya sekolah. Saya suka Allah. Jadi minder. Nah, sekarang sih saya sudah lebih kuat. Nah, gimana ya Bu supaya saya juga bisa suatu saat dipercaya oleh orang lain? Nah, bahwa kamu sekarang udah bisa lebih kuat, itu luar biasa. Itu modal yang luar biasa bagi kamu untuk ke depan. Kamu perlu melihat Paralympics, yaitu Olympics untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya, nak. Lihatlah, nak. Perenang itu luar biasa ya. Mereka dalam berbagai macam cabang olahraga. Orang nak akan menerima seseorang apabila orang itu menunjukkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Kemudian menunjukkan kebolehannya dalam satu hal saja. tidak mungkin tidak nak engkau akan dibutuhkan oleh orang lain. Sekarang coba lihat dirimu nak, kamu punya potensi apa? Dan coba kamu fokus di situ, kembangkan, minta pertolongan pada Allah. Insya Allah sukses. Dan satu lagi, berbaktilah pada ibumu. Ibu, kita akan segera mengakhiri nih ya kebersamaan kita. Banyak banget yang mau diomongin, yang belum disampaikan masih banyak, tapi nanti kita sambung lagi pekan depan ya. Bu Eli, sedikit saja catatan penting buat kita malam hari ini sebelum kita akhiri kebersamaan kita. Ayah punya peran yang sangat signifikan, sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita. Kita paham ayah menghadapi tantangan yang berat. Ayah harus berjuang dengan diri ayah. Ayah kadang-kadang tak pandai berkata-kata. Tapi ayah, anak-anak ayah bukan hanya membutuhkan ayah, mereka sangat mencintai ayah. Dan ayah harus mempertanggungjawabkan anak-anak itu nanti kepada yang menitipkannya kepada ayah. Penuhilah jiwanya, penuhilah kasih sayang, dan ayah pasti bisa. Ayah akan berakhir sebagai pemenang dan sebagai orang tua yang bahagia. Terima kasih buat malam hari ini, dan mudah-mudahan kehangatan malam hari ini juga sampai di tempat Anda, dan Anda membagikannya kepada putra-putri Anda. Para ayah, jangan kemana-mana, kita minggu depan ketemu lagi. Para ibu juga ya, dan adik-adik remaja pastinya. Iya, luar biasa anak cucu-cucuku ini. Banyak ya yang menyimak. Menggembirakan hati, you are my sunshine. Oke. Baik, kita harus akhiri kebersamaan ini, dan Anda bisa menyimak perbincangan kami ini ya, yang akan diputar ulang pada hari Minggu jam 10 pagi. Bu Eli Risman, kita harus berpisah, tapi minggu depan kita ketemu ya. Dan akhirnya saya Ella Nurlija. Hai Eli Risman. Mari kita bangun generasi cerdas. Telah Anda ikuti Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Nantikan kembali Smart Parenting setiap Rabu jam 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM.